efisien dan efektif menjadi penting dalam hidup ini. Sesuatu efisien, kalau tak efektif, nilainya berkurang. Walaupun efektif, tapi kalau terlalu boros, itu pun sangat membahayakan. Karena itulah efisien dan efektif harus juga menjadi kombinasi yang dipikirkan untuk kita berkarya di kehidupan, sehingga kita bisa menggapai tepat waktu, tepat arah, tepat pula nilai-nilainya. Sehingga semua betul-betul menjadi satu hasil yang luar biasa. Efisien dan efektif akan menciptakan ketepatan yang menyenangkan. Tak ada keterlambatan di sana. Biaya tinggi tak muncul, semuanya bisa berjalan dalam kehidupan. Tapi pernahkah Anda berpikir, efisien dan efektif tak hanya meliputi suasana kerja di mana kantor Anda berada, tapi efisien dan efektif juga bisa mewarnai hari-hari kehidupan dalam keluarga. Bagaimana perputaran hidup rumah tangga yang bergerak untuk menuju efisien dan efektif, sehingga tergapai semuanya dalam nilai-nilai yang seimbang, sehingga jadi satu hasil yang sangat membanggakan. Efisien itu sudah harus, efektif jangan dilupakan. Nah, efisien dan efektif akan menjadikan Anda manusia yang sangat cepat bergerak dengan biaya yang sangat hemat. Bukankah itu hebat? Keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa, namun tak kehilangan ranah kebersamaannya. Semua kita berkarya, tapi selalu bisa untuk bersama menikmati hidup yang indah. Banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan di rumah, di tempat kerja, di keseharian kita, dalam bermasyarakat, kehidupan sosial. Efisien dan efektif semoga menjadi milik diri yang terus bertumbuh dan berkembang, membuat Anda dikenal, membuat Anda dikenang. Semoga Anda bisa menjadi orang yang efisien dan efektif dalam banyak hal, baik kuantitatif, lebih lagi kualitatif. Anda memang efisien dan efektif. Temukan itu dalam perjalanan kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.